Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna astaghal hadith fi kitabullah, wa khairul hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi bi ni'matillah tatimmu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya terlaksana amal-amal salih. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita mempelajari manhaj dari kitab Mulia dengan Manhaj Salaf, buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah ta'ala. Kita sekarang sampai pada apa ya sekarang ini? Bab ke-8 sekarang. Ya, ini bab yang ke-7 telah selesai ya. Berkaitan dengan sifat-sifat yang dengannya seorang muslim berhak dikatakan sebagai salafi. Ini sudah kita jelaskan sampai kepada sifat yang ke-15 ya, yaitu bersemangat melakukan tasfiyah dan tarbiyah. Ya, ini yang terakhir dari sifat-sifat yang dengannya seorang berhak dikatakan salafi. Nah, sekarang kita lihat kepada atau menuju kepada bab yang ke-8, yaitu bab tentang prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Nah, di sini muallif atau pengarang kitab ingin menjelaskan kepada kita apa prinsip-prinsip ya manhaj salaf ini dalam bidang dakwah. Dalam bidang dakwah. Nah, ini penting. Ya, kenapa? Karena pada dasarnya Islam itu dapat tersebar dengan dakwah. Islam itu dapat tersebar yaitu dengan dakwah, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendakwahkan Islam ini, Nabi mendakwahkan Islam yang murni ini ya, tentunya dengan cara-cara yang Masya Allah, dan tentunya dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam memiliki prinsip-prinsipnya. Nah, inilah yang akan kita ketahui, apa itu prinsip-prinsip dari manhaj salaf ya berkaitan dengan dakwah ya, agama yang mulia ini. Bisa dilihat di halaman 265. Bisa dibuka bagi yang memiliki buku atau kitabnya. Dikatakan oleh muallif hafizahullah ta'ala, bab ke-8, yaitu prinsip-prinsip dakwah salafiyah. Ya, prinsip-prinsip atau dasar-dasar dari dakwah salafiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita melihat kepada prinsip yang pertama, apa itu dakwah? Apa makna dari dakwah? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia ini. Dakwah. Kalau dalam bahasa Arabnya, ad-da'watu. Da'watun. Itu bahasa Arabnya. Apa dakwah? Yaitu, mengajak manusia kepada, ya, iya, kepada apa yang Allah inginkan dalam agama ini. Ini kalau dikaitkan dengan dakwah Islam tentunya. Ya, ini mengajak manusia kepada apa yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah dakwah. Ya, itulah dakwah. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama dari prinsip dakwah salaf adalah kembali kepada Al-Quran dan hadis atau sunnah, yakni hadis yang sahih, menurut pemahaman salafus salih. Nah, ini prinsip yang pertama dari dakwah salaf. Jadi selalu ya dan senantiasa dakwah salaf itu, dakwah Islam itu, dakwah Nabi dan para sahabat senantiasa mengajak manusia kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang menjadi prinsip pertama ini. prinsip pertama dan utama, yaitu mengajak manusia, mengajak masyarakat, mengajak orang-orang itu kembali kepada dua sumber hukum agama, yaitu Al-Quran dan hadis yang sahih tentunya, hadis yang sahih, ya, dengan pemahaman para sahabat. Nah ini kalau di zaman sekarang ada orang berdakwah, namun tidak mengajak masyarakat kepada Al-Quran, tidak mengajak manusia kepada hadis Nabi yang sahih, ya, atau mengajak kepada keduanya namun tidak kepada pemahaman salafus salih, maka ini bukan dakwah salaf. Maka ini bukan dakwah salaf. Ini dakwah hizbiyah. Dakwah golongan tertentu, kelompok tertentu. Karena ada di antara manusia itu mengajak manusia kepada dirinya, ya kan? Mengidolakan dirinya, kan begitu? Menjadikan dirinya sebagai idola atau yang semisalnya. Ini ada seperti ini, dan ini jelas bukan dakwah salaf seperti ini. Bukan dakwah salaf. Atau ada di antara orang mengajak manusia itu kepada ormasnya. Ini ada. Mengajak orang kepada kelompoknya tertentu, kepada golongannya tertentu. Nah inilah, ya, dakwah eksklusif. Ya, dakwah yang eksklusif artinya, yakni tidak mengajak manusia kepada yang hak, yang benar. Tidak mengajak kepada agama Allah yang sebenarnya begitu, ya. Sedangkan banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah ini, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ud'u, yani dakwahkanlah manusia, ajaklah manusia itu kepada apa? Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, kepada jalan agama Allah Subhanahu wa taala, kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Yani ajaklah manusia itu, dakwahkanlah manusia itu kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Itu makna ajak manusia kepada agama Allah, yaitu kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Ya, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dengan cara yang bijak. Wal mau'izah al hasanah, wejangan yang baik, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Nah itulah, ya, di antara yakni apa namanya, garis-garis yang Allah gariskan dalam masalah dakwah ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa berdakwah itu kepada agama Allah. Ingat itu. Berdakwah kepada apa? Hanya kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah kepada Al-Qur'an, kepada hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Nah, inilah prinsip pertama. Prinsip yang pertama dari dakwah salaf. Jadi dakwah salaf ini dakwah yang menyeluruh. Ya, tidak mengajak mereka kepada golongannya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tidak mengajak kepada individu manusia, ya, tidak mengajak kepada yakni ormas, tidak mengajak kepada yayasan ataupun yang lainnya. Dia hanya mengajak kepada Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengembalikan umat ini kembali kepada dua pokok, ya, dua sumber, ya, pengambilan hukum agama, yaitu Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di sini dalil yang dibawakan, di antaranya dari surat An-Nisa ayat 115, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, barang siapa dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan, yakni manhaj, ya, mengikuti manhaj yang bukan manhaj atau jalan orang-orang beriman, orang-orang mukmin, maka kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala peringatkan, ya, memberikan peringatan yang keras, ya, berkaitan dengan siapa saja yang ternyata manhaj beragamanya, menyimpang dari manhaj orang-orang beriman. Siapa orang-orang beriman ketika itu? Para sahabat. Tidak ada lagi orang beriman ketika turun ayat yang mulia atau turun Al-Quran. Tidak ada lagi orang yang beriman kecuali para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Maka Allah tegaskan di sini. Allah tegaskan dan Allah peringatkan. Yakni siapa saja yang mengikuti manhaj jalan beragama selain dari jalan beragama atau manhaj para sahabat Nabi, ya, maka akibatnya sangatlah buruk fid dunia wal akhirah, baik dari kehidupan dunia sampai kehidupan akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi manhaj beragama itu, ya, ini ucapan global. Kalau dirinci, ya, manhaj beragama itu ada dalam akidah. Manhaj agama itu ada dalam ibadah. Manhaj beragama itu ada dalam dakwah. Dakwah, ya. Manhaj beragama itu ada dalam yakni akhlak, ya, budi pekerti, ya, dan lain sebagainya, muamalah dan lain sebagainya. Jadi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada para sahabat, ya, agama Islam dengan sempurna. Maka seluruh manhajnya jelas, ya, sangatlah gamblang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu semua didapat oleh para sahabat, dipraktikkan oleh para sahabat, wabil khusus dalam masalah dakwah. Kita bicara masalah dakwah sekarang. Ya, prinsip, ya, yakni dalam atau prinsip dakwah salaf, ya, prinsip-prinsip dakwah salaf, tentunya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in sangat mengerti bagaimana berdakwah. Ya, mereka sangat mengerti bagaimana cara mereka berdakwah. Arti bahwa mereka hanya meniru, mencontoh dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mereka langsung lihat Rasul itu berdakwah bagaimana? Rasul menyampaikan Islam itu bagaimana? Rasul menjelaskan itu Islam itu bagaimana? Ah, itulah yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Jadi para sahabat Nabi semuanya mengajak manusia di zaman itu kepada Al-Quran, kepada hadis yang sahih dengan pemahaman mereka tentunya. Pemahaman para sahabat itu sendiri. Karena mereka lah yang langsung diajarkan, dibina, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian kita lihat dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana ia berkata, khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan biyadih. ثم قال هذا سبيل الله مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه سبل متفرقة ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Artinya, Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat tentunya ini membuat garis dengan tangannya, kemudian bersabda, yakni garis lurus dengan tangan beliau, seraya beliau bersabda, ini adalah jalan agama Allah yang lurus, ini adalah manhaj, ya, beragama yang lurus, itu maknanya inilah manhaj beragama yang lurus, ya. Lalu beliau membuat garis-garis di kanan kirinya, yakni garis-garis yang menyimpang, yang menyerong, tidak lurus begitu. Jumlahnya banyak sekali. Yang berada di kanan jumlahnya banyak, yang berada di kiri jumlah juga banyak sekali, ya. Kemudian Nabi pun bersabda, "Ini adalah jalan-jalan yang bercerai-berai. Ini adalah manhaj yang bercerai-berai," kata beliau, "tidak satupun dari jalan-jalan ini kecuali di dalamnya terdapat setan, syaitan yang menyeru kepadanya." Ingat, makna syaitan di sini adalah sifat. Sifat bagi jin yang jahat, bagi manusia yang jahat. Ya, jika ada manusia yang sengaja menyimpangkan masyarakat dari jalan agama Allah yang benar, ya, jika ada, ya, yakni di antara mereka mengajak masyarakat kepada syirik misalnya, kepada bid'ah-bid'ah misalnya, ya, kepada penyimpangan-penyimpangan dalam beragama ini misalnya, maka juga disebut sebagai syaitan. Dan inilah hadis Nabi yang mulia menjelaskannya, ya. Pada setiap jalan itu, kata Nabi, pada setiap manhaj-manhaj yang bercerai-berai itu ada syaitan yang mengajak manusia kepadanya. Berarti pada setiap manhaj yang menyimpang ada tokohnya. Nah, tokoh yang menyimpang inilah syaitan namanya, kata Nabi. Syaitan, jadi sifat ya. Sifat, ingat. Setan atau syaitan adalah sifat bagi jin yang jahat atau bagi manusia yang jahat, pengertian jahat, yakni menyimpangkan masyarakat kepada manhaj yang tidak beres, yang tidak benar. Menyimpangkan masyarakat dari agama Islam yang lurus, begitu. Ya, tidak mengajak manusia kepada tauhid, justru mengajak manusia kepada syirik. Tidak mengajak manusia kepada sunnah Nabi, justru kepada bid'ah-bid'ah. Tidak mengajak manusia kepada amal-amal salih, justru kepada hal-hal yang berbau maksiat, na'udzubillah min dzalik. Maka orang seperti ini, menurut hadis Nabi disebut sebagai syaitan. Ya, jadi ini adalah sifat. Ya, sifat. Ya. Kemudian kita lihat lagi di sini. Selanjutnya beliau membaca ayat yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, dan inilah jalanku yang lurus, yakni manhajku yang lurus. Ya, fattabi'uh, ikutilah oleh kalian manhajku yang lurus ini, itu maknanya. Wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan beragama yang banyak ini, yang menyimpang ini. Manhaj-manhaj yang menyimpang ini, apa akibatnya? Fatafarraqu bikum an sabilih, niscaya akan membuat kalian bercerai-berai. Akan membuat kalian ini bercerai-berai, kata Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, dengan demikianlah kalian diwasiatkan untuk menempuh manhaj yang lurus tadi, manhaj yang benar tadi, manhaj Rasul, agar kalian semua menjadi orang bertakwa. Nah, sekarang saya bertanya kepada jamaah, ya, kalau jelas para sahabat, ya, yakni menempuh jalannya Rasulullah, jalan yang lurus, manhaj yang lurus, jelas, ya, tidak diragukan lagi mereka adalah orang-orang yang bertakwa, dan tentunya mereka adalah ahlul jannah, maka kewajiban kita adalah mengikuti mereka, dan tidak boleh mengikuti manhaj yang lainnya. Artinya bahwa, yakni mengikuti manhaj yang lain, selain dari manhaj Rasul, jelas ya, tidak akan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan membuat kita ini menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, orang yang menginginkan predikat takwa itu jelas harus mengikuti manhaj Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tentu di sini sangat banyak ya garis-garis yang dibuat di kanan kiri, yang tadi disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, sangat banyak jumlahnya, sangat banyak jumlahnya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan angka ya tentang perpecahan umat Islam, bahwa kelak umat Islam ini akan berpecah belah menjadi berapa? 73, disebut angka di situ oleh Rasul SAW, 73 ya. Kemudian Nabi katakan 72 mampir ke neraka dan satu yang diselamatkan, dimasukkan ke dalam surga secara langsung, yakni tidak lagi dimampirkan ke neraka. Jadi 72 dari umat Islam ini mereka dimampirkan ya, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka karena kesalahan mereka, wabil khusus dalam masalah manhaj. Manhaj beragama ini, ya, apakah dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi muamalahnya dan lain sebagainya, dimasukkan terlebih dahulu ke dalam neraka karena kesalahannya tersebut. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat keterangan dari Umar Al-Khattab di sini. Dibawakan keterangan dari Umar Al-Khattab, khalifah yang mulia Amirul Mukminin Abu Hafs radhiyallahu ta'ala an. Apa kata beliau? Sayati nasun yujadilunakum bisyubahatil Qur'an, fakhudhuhum bisunani, fa inna ashab sunan a'lam bi kitabillahi ta'ala, kata beliau. Sungguhnya akan ada sekelompok manusia yang mendebat kalian dengan syubhat Al-Qur'an. Lihat. Dengan syubhat Al-Qur'an. Maka hadapilah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah, karena ashabus sunnah, yakni ahli hadis maknanya, karena ahli hadis lebih memahami kitabullah ta'ala, lebih memahami Al-Quran Al-Karim. Nah, di sini bisa kita memahami ya, dari keterangan Umar Khattab radhiyallahu ta'ala an, pertama, ya tentu akan ada orang-orang yang ya senang sekali ya berbicara tentang syubhat Al-Qur'an. Contohnya begini, di zaman beliau sendiri ada orang bernama Sabil, ya. Ada orang bernama Sabil dan orang ini memiliki syubhat di kepalanya, ya. Memiliki syubhat di kepalanya, apa itu syubhatnya? Senang bertanya ya kepada kaum muslimin tentang ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat yaitu ya huruf-huruf atau penggalan-penggalan huruf yang ada biasanya di awal-awal surat, yakni pada sebagian surat-surat dari Al-Qur'an Al-Karim, seperti Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Nun, Qaf, Sad, ya, Kaf Ha Ya, Ha, kaf ha ya ain sad, ya, Yasin, Hamim, apa lagi? Nah, Taha dan lain sebagainya. Ini orang ini Sabir ini bertanya kepada umat Islam ketika itu, apa sih makna Alif Lam Mim? Apa makna Alif Lam Ra dan begitu seterusnya, ya. Tentunya ini membuat gerah umat Islam di zaman itu. Kenapa? Kok gerah mereka? Karena pertanyaan ini tidak pernah ya ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasul dan Rasul juga tidak pernah menjelaskannya. Karena memang ilmuha indallah. Karena ilmunya itu ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni Allah tidak jelaskan juga kepada Nabi apa itu Alif Lam Mim, apa itu Alif Lam Ra, apa itu Yasin, apa itu Taha dan lain sebagainya. Tidak dijelaskan, makanya mereka hanya taslim, yakni menerima saja dan mengimani ayat-ayat mutasyabihat itu. Sabir ini dipanggil oleh Khalifah Umar, dan Umar tidak banyak bicara kepadanya. Yang bicara ya kepada Sabir hanyalah pelepah kurma saja, ya pelepah kurma dihantamkan di kepala Sabir sampai berdarah-darah, dihantamkan oleh Umar Khattab kepada kepalanya Sabir ini sampai dia yakni bertaubat, ya tidak mau lagi bertanya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ini sebagai contoh dari ya syubhat Al-Qur'an. Atau di zaman sekarang ini banyak sekali, kalau di zaman sekarang ini banyak sekali ya. Jadi syubhat ya, dimasukkan syubhat berkaitan dengan ayat Al-Qur'an ini banyak sekali. Di zaman sekarang, misal di antara orang, misal di zaman sekarang ini mengatakan bahwa yakni sama antara perempuan dengan laki-laki, persamaan gender katanya, ya sehingga tidak relevan lagi kalau harta waris 2-1, mestinya 1-1, kan begitu? Karena laki-laki dan perempuan sama saja, kan begitu, haknya pun sama saja dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali, ya dikatakan lagi semua agama sama dan sebagainya. Ini syubhat. Syubhat yang dimasukkan kepada yakni kaum muslimin agar mereka bingung, terhadap agamanya sendiri. Nah, ini berkaitan dengan syubhat Al-Qur'an. Syubhat Al-Qur'an Al-Karim. Kemudian ya beliau mengatakan di sini, maka hadapilah mereka dengan sunnah-sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi. Begitu. Kenapa? Kenapa dihadapi dengan hadis-hadis Nabi? Karena pada dasarnya Al-Qur'an itu dijelaskan pula dengan hadis-hadis Nabi SAW, di antaranya misalnya berkaitan dengan hukum-hukum agama, ya berkaitan dengan sholat, berkaitan dengan ini dengan itu. Al-Quran ya hanya berbicara secara global, aqimish shalah, dirikanlah sholat. Lalu bagaimana caranya? Ya, itu bisa kita lihat dalam hadis-hadis Nabi SAW. Sehingga ashabus sunnah atau ahlul hadis mereka tentu lebih faham tentang Al-Quran Al-Karim. Nah, itulah dasarnya Umar berkata seperti ini. Karena jelaslah orang yang ahli dalam bidang hadis, pakar hadis, menguasai hadis-hadis Nabi, tentu lebih menguasai Al-Quran Al-Karim, karena banyak sekali hukum-hukum dalam Al-Quran itu dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya para ulama terdahulu, para salafus salih terdahulu, mereka mencukupkan diri, ya, mempelajari hadis-hadis Nabi atau mencari hadis-hadis Nabi, karena dari hadis dia akan didapati ya materi manhaj, akan didapati materi akidah, didapati materi muamalah, akhlak dan lain sebagainya, dakwah dan lain sebagainya. Jadi komplit. ya, berkaitan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada dasarnya kalau ulama terdahulu, salafus saleh terdahulu untuk Al-Qur'an mereka telah kuasai. Al-Qur'an biasanya mereka telah hafal ketika mereka berusia tamyiz, ya usia 7 tahun, 8 tahun misalnya. Umumnya salafus saleh di zaman dahulu sudah hafal Al-Qur'an. Nah, tinggal upaya mereka mencari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa itu, sehingga banyaklah terjadi di zaman dahulu itu yang namanya rihlah ilmiah. Apa namanya? Rihlah ilmiah. Ya, yakni mencari hadis, ya mencari ulama hadis ke negeri Mekah, mencari ulama hadis ke negeri Madinah, mencari ulama hadis atau sahabat-sahabat Nabi ketika itu ya dari kalangan tabi'in ke negeri Syam misalnya, Mesir dan lain sebagainya. Dicari para ulama itu ke berbagai negeri yang kita bisa kita ketahui atau bisa kita fahami bahwa ya misalnya 14 abad yang silam misalnya atau 13 abad yang silam misalnya tidak ada alat transportasi seperti di zaman sekarang ini, mereka dengan berjalan kaki menempuh jarak ribuan kilo ya, ya berminggu-minggu mereka itu mencapai satu daerah atau tempat yang diyakini di sana ada ahli hadisnya, ada ulamanya yang bisa menimba ilmu hadis atau mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nah itu dia. Itulah yakni jerih payah para ulama terdahulu sehingga mereka, waktu mereka, ilmu mereka, kehidupan mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini pun dibawakan ucapan Imam Al-Auza'i, ulama Islam abad kedua Hijriah yang wafat di tahun 157 Hijriah. Apa kata beliau? Rahimahullahu ta'ala, bersabarlah dirimu di atas sunnah. Yani di atas manhaj Nabi itu maknanya. Tetaplah tegak sebagaimana para sahabat tegak di atasnya. Di atas manhaj yang benar itu. Ya. Katakanlah sebagaimana yang mereka katakan. Tahanlah dirimu dari apa-apa yang mereka menahan diri darinya. Dan ikutilah jalan, yakni manhaj salafus salih, karena akan mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Nah ini ya, bagus sekali ucapan dari Al-Imam Al-Auza'i. Yang pertama, kita diperintah untuk bersabar. Bersabar ya, diri kita ini di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tegak di atas sunnah sebagaimana para sahabat tegak di atas sunnah, yang istiqomah. Ya istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berkata sebagaimana yang mereka, para sahabat itu berkata. Jadi enggak keluar perkataan kita ini dari petunjuk mereka semua. Ya, kita lihat di zaman sekarang kan banyak sekali perkataan-perkataan manusia di zaman sekarang ini yang menyimpang. Perkataan mereka yang menyimpang dari perkataan para sahabat, bahkan nyeleneh, ya. Ya, ya ini dikatakan ya ini perkataan yang nyeleneh begitu kurang lebih. Ya perkataan yang nyeleneh banyak di zaman sekarang ini. Memang seperti itulah zaman itu. Jadi zaman semakin jauh dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka keburukan lebih mendominasi. Ini ingat ini. Ya ini diambil dari perkataan ya yakni para ulama terdahulu, ya mereka mengatakan kullama kana al-ahdu bir-rasuli aqrab fasawabu aghlab. Suatu zaman atau masa yang lebih dekat kepada masanya Rasul, zamannya Rasul, maka kebenaran lebih mendominasi. Nah sekarang kita balik. Kita balik perkataan ini. Suatu zaman yang ya lebih jauh ya, dari masa Rasul, dari zaman Rasul, maka apa yang lebih mendominasi? Apa yang lebih mendominasi? Ya keburukan yang lebih mendominasi. Keburukanlah yang lebih mendominasi, kan begitu. Dan ini sesuai dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana zaman itu semakin jauh dari masanya Rasul, maka berbagai macam keburukan, berbagai macam penyimpangan itu yakni lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi sampai nanti kepada puncaknya. Puncak keburukan. Nah ini akan sampai kepada puncak keburukan. Apa itu? Apa itu puncak keburukan itu? Ya, ya keluarnya Dajjal diantaranya. Keluarnya Dajjal. Itu puncak dari keburukan itu. Ya, keluarnya Dajjal. Ini puncaknya. Baru setelah itu Allah runtuhkan. Berganti dengan yakni kemuliaan agama Islam. Naik itu. Islam itu naik lagi nanti. Jaya lagi nanti. Nah itulah. Jadi kalau kita hidup kok seperti ini zaman. Kok seperti ini zaman. Semakin buruk. Itu sesuai dengan hadis Nabi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW. Isbiru. Bersabarlah kalian. Bersabarlah di atas manhaj yang benar ini. Bersabar di atas manhaj yang benar ini. Di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi sudah memberikan yakni arahan kepada kita yang hidup di abad 15 Hijriah ini agar kita bersabar di atas sunnah beliau, tegak dan istiqomah di atas sunnah beliau sebagaimana para sahabat tegak dan berkata sebagaimana para sahabat berkata, ya. Kemudian juga yang berikutnya lagi menahan diri dari apa-apa yang para sahabat menahan diri darinya. Contoh, ya, misalnya begini. Para sahabat dahulu tidak, ya ini mereka menahan diri dalam masalah, misalnya perkara-perkara gaib lah misalnya. Para sahabat ketika itu, ya ini tidak berdalam-dalam membicarakan masalah-masalah yang memang tidak dapat dinalar oleh akal manusia. Tidak dapat difikirkan oleh akal manusia begitu. Ya sehingga mereka menahan diri darinya, nah kita pun sama menahan diri dari hal-hal seperti itu. Ya, tidak berdalam-dalam. Ya, tidak berdalam-dalam dari masalah-masalah yang memang ya tidak yakni bukanlah jangkauan akal untuk memikirkannya. Ya, bukanlah jangkauan akal untuk memikirkannya. Baik, sebelumnya ada himbauan dari DKM Masjid untuk merapat, jamaah merapat. Ya, tolong merapat agar nanti yang datang belakangan bisa duduk, ya. Baik para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dikatakan di sini oleh Imam Al-Auza'i dan ikutilah jalan salafus salih. Ya, ini manhaj. Jalan salafus salih itu manhaj mereka, mana salaf anaknya, karena akan mencukupi ya, mencukupimu apa saja yang mencukupi mereka. Jadi kalau kita sudah merasa cukup dengan manhaj salaf, maka tidak lagi kita mencari yang lain. Tidak lagi kita mencari manhaj yang lain. Kita jadikan manhaj ini satu-satunya manhaj yang wajib diikuti. Wajib diikuti. Ya. Kemudian kita lihat di sini keterangan dari Dr. Mustafa Hilmi di halaman 268. Beliau mengatakan apabila pada hari ini manusia mencari-cari jalan, yakni mencari-cari manhaj ya, untuk bangkit, maka tidak ada jalan bagi mereka kecuali menyatukan jamaah mereka dan menyatukan jamaah tidak memiliki jalan kecuali Islam yang benar. Dan Islam yang benar sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafus Salih dan inilah kesimpulan dari pijakan seorang Salafi. Nah, jadi tidak ada lagi ya, tidak ada manhaj lain. Jadi tidak boleh pula dikatakan bahwa manhaj salaf ini manhaj alternatif. Tidak. Dia adalah satu-satunya manhaj yang wajib diikuti sebagaimana agama Islam yang murni adalah satu-satunya agama yang wajib ya, diterima oleh para hamba. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Innad dina indallahil Islam, kata Allah. Innad dina indallahil Islam. Sungguhnya agama Islam, agama yang diterima oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi dan barang siapa mencari agama selain dari agama Islam maka tidak akan diterima dan kelak akan menjadi orang yang rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan agama Islam, ini Islamnya Rasulullah ya. Ini Islamnya Rasulullah ini yang dimaksud. Islamnya para sahabat, ingat. Islamnya para sahabat, Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan Islam Nusantara. Ah, bukan pula Islam-Islam yang lain. Ini Islamnya Rasulullah, Islamnya para sahabat, ya, karena ketika itu jelas turun ayat berkaitan dengan agama yang mulia ini, Islam yang putih bersih kata Nabi SAW. Jadi, ya, inilah yang harus dipelajari, difahami dan diamalkan oleh para, ya, para jamaah kaum muslimin seluruhnya. Kemudian kita lihat lagi di sini keterangan dari Rabbul Alamin dalam surat Ali Imran ayat 103 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Ini tali agama Allah yang kuat, ya. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lihat di sini, ya, siapa yang dapat menguasai hati manusia? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat menguasai hati manusia. Kita harus ingat ini kalau berkaitan dengan masalah ini, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih, hadis Ummu Salamah, ketika Nabi berdoa, doa yang populer sekali, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang dapat membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Maka Ummu Salamah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, awa innal quluba la tataqallab, wahai Rasul, apa benar bahwa hati manusia itu senantiasa berbolak-balik, berubah-ubah, cepat berubah-ubahnya? Apa kata Nabi? Na'am, benar sekali. Ma min 'abdin illa anna qalbahu baina usbu'aini min asabi'illah, in syaa'allahu aqama wa in syaa'allahu azzaghah, kata Nabi. Benar sekali bahwa hati manusia itu cepat berbolak-balik, cepat berubah-ubah. Dan tidak ada seorang pun hamba, tidak ada seorang pun hamba, kata Nabi, melainkan hatinya itu berada pada dua jari dari jemari-jemari Allah. Jika Allah berkehendak, Allah berikan istiqamah di hati si hamba. Dan jika Allah berkehendak, Allah gelincirkan hatinya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah tentang kekuasaan Allah menguasai hati seluruh para hamba, hati seluruh manusia. Nah, lihatlah, ya, ketika para sahabat dahulu, ketika para sahabat dahulu adalah yakni kaum jahiliyah, belum masuk agama Islam ini, mereka masih musyrik, ya. Ini kehidupan mereka bercerai-berai. Kehidupan mereka bermusuhan. Bermusuhan, bercerai-berai. Apa kata Allah dalam ayat yang lain ini berkaitan dengan sifatnya orang-orang musyrikin yang sudah kita kaji pada bab keempat itu ayatnya. Allah berfirman, "Wala takunu minal musyrikin." Dan janganlah kalian, ya, seperti orang-orang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik? Allah katakan pada ayat berikutnya lagi, pada ayatnya, ayat berikutnya, minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun, kata Allah. Yaitu orang-orang yang memecah belah, mencerai-beraikan agamanya sendiri, kata Allah. Dan mereka bergolong-golong. Setiap golongan itu berbangga dengan apa yang ada pada golongannya. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini keadaan orang-orang yang musyrik di zaman dahulu. Siapapun hatinya yang kotor seperti ini, kotor dengan kesyirikan, ya, kotor dengan kesyirikan, atau di zaman sekarang kotor dengan bid'ah, hatinya kotor dengan bid'ah, kotor dengan dosa dan maksiat, pasti tidak akan bersatu. Tidak akan terjadi persatuan. Yang ada adalah bercerai-berai, berkelompok-kelompok, bergolong-golong. Makanya, ya, ayat yang mulia ini menjelaskan bahwa Allah lah yang dapat menyatukan hati para hamba. Lihatlah hati para sahabat, bahwa seluruh hati mereka bersatu padu. Tidak ada hati para sahabat yang bercerai-berai. Tidak ada hati para sahabat yang bermusuhan ketika itu. Tidak ada sama sekali. Hati mereka bersatu padu. Kenapa? Karena hati mereka berada di atas manhaj yang benar. Di atas manhaj yang sahih. Di atas Al-Quran dan hadis. Nah, ini ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas tentang hablullah, tali agama Allah. Kata sahabat Ibnu Abbas adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Ya, itu makna, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Bersatulah kalian pada tali agama Allah yang kuat. Yakni tali agama Allah yang kuat adalah apa? Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini langsung Ibnu Abbas. Ya, langsung Ibnu Abbas yang menjelaskan, menafsirkan apa makna hablullah itu. Ya, apa makna tali agama Allah yang kuat? Itu Al-Quran dan hadis Nabi yang sahih. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, tadi dijelaskan dalam ayat yang mulia ini keadaan para sahabat dahulunya, ya ketika masa jahiliyah, masa musyrik mereka, kesyirikan mereka, yakni mereka bermusuhan, lalu Allah Subhanahu wa taala satukan hati mereka, ya, dan mereka menjadi bersaudara atas nikmat Allah ini. Jadi nikmat, ini nikmat kita berada di atas manhaj salaf ini, satu nikmat yang besar. Ya, di antara nikmat-nikmat Allah yang besar itu, ya, manhaj salaf itu adalah nikmat Allah yang besar. Ya, kita ya belajar tentang manhaj salaf, kita mengerti manhaj salaf, kita berusaha untuk mengamalkan manhaj salaf, maka ini merupakan nikmat Allah yang besar. Ya, ini merupakan apa? Nikmat Allah yang besar. Yang Allah jelaskan pada ayat yang mulia ini juga berkaitan dengan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini prinsip dakwah salaf yang pertama. Apa itu prinsip yang pertama? Kembali kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, para salafus salih. Ini prinsip yang pertama, ya. Ini harus diingat-ingat nih. Ya, siapapun yang mendakwahkan manusia kepada Al-Qur'an dan hadis yang sahih dengan pemahaman para sahabat, jelas dakwahnya adalah dakwah salaf. Dakwahnya adalah dakwah salaf, begitu kurang lebih. Kemudian yang kedua, masih di halaman 268, berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menjadi prinsip dakwah salaf, bahwa dakwah Rasul, ya, dan para sahabat, ya, memfokuskan kepada tauhid. Dakwah kepada tauhid. Tauhid apa? Tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah namanya. Memang ada tiga tauhid, ya. Ada tiga macam tauhid yang dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama tauhid rububiyah. Ini berkaitan dengan sifat-sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, seperti mencipta, mengatur alam semesta, mematikan, menghidupkan, memberikan rezeki, ya. Ini semua adalah berkaitan dengan rububiyah Allah, sifat-sifat ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, dan ini tidak diingkari oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Tidak diingkari sama sekali, ya, oleh orang-orang jahiliyah di masa dahulu, ya. Kalau misalnya di antara mereka ditanya ketika itu, siapa yang mencipta alam semesta? Siapa yang mencipta langit dan bumi? Pasti mereka akan jawab Allah. Allah, tanpa ragu. Jawaban mereka itu tanpa ada keraguan. Allah, kata mereka. Ya, ini jelas, ya, berkaitan dengan tauhid rububiyah, ya, yakni tidak ada masalah di dalamnya, ya. Kemudian yang kedua, tauhid asma wa sifat. Tauhid yang berkaitan dengan nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Nah, ini juga diyakini oleh orang-orang jahiliyah, walaupun sebahagiannya mereka tolak, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu mereka tolak itu, tidak diimani atau tidak diyakini oleh orang-orang jahiliyah, ya. Jadi intinya sebagian besarnya diterima oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu. Ini pun tidak ada masalah seperti ini. Baik, nah sekarang, ya, yakni tauhid yang ketiga, tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Nah, inilah yang menjadi ganjalan besar di hati orang-orang musyrik di zaman dahulu. Kenapa? Apa masalahnya kok ketika Nabi mendakwakan tauhid uluhiyah, tauhid ibadah, kok ditentang, dikritik habis, ya, ditolaklah oleh orang-orang musyrikin? Kenapa? Karena dakwah tauhid ini berseberangan dengan kepentingan dunia mereka. Ya. Kalaulah dakwah seorang rasul, dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, motivasi atau orientasi, ya, orientasi dakwah Nabi adalah akhirat, ya. Orientasi dakwah Nabi adalah akhirat, maka orientasi kehidupan orang-orang musyrik apa? Dunia. Lihat, Pak. Contoh, ya, lihat, Bu, ya. Ya, ini ada orang non-Islam atau bahkan orang kafir lah yang kerja di negeri kita misalnya. Lihat, ya, apa yang mereka inginkan, ya, di dunia ini? Apa yang mereka inginkan di dunia ini? Ya, jelas harta benda dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia, kenikmatan dunia menurut mereka ini. Makanya, ya, hidup mereka itu untuk pesta. Ingat itu. hidup mereka itu untuk pesta. Ah, disitulah ya, yakni mereka mendapatkan kenikmatan katanya. Disitulah mereka mendapatkan dunianya. Disitulah mereka mendapatkan apa yang mereka cari selama ini. Ya, kerjanya 5 hari dalam sepekan. Ya, pestanya 2 hari. Pestanya 2 hari, kan begitu. Atau pestanya sehari misalnya, hari Minggu misalnya. Ya. Nah, itulah dunia, itulah yang mereka inginkan sebenarnya. Nah, itulah orientasi. Orientasi kehidupan mereka itu adalah ya, dunia. Adapun orientasi kehidupan seorang muslim adalah akhirat. Makanya lihat para jamaah hari Ahad kemana nih? Lihat jamaah hari Ahad di sini kan? Dia sini masjid. Di masjid. Ya, enggak ada yang di jalanan goes. Iya kan? Atau pakai moge misalnya atau lain sebagainya. Enggak ada kan? Datang ke masjid. Mau belajar ilmu agama. Ya, nah inilah orientasi para jamaah ya, untuk akhirat. Ya, untuk akhirat semuanya kan begitu. Nah, ini luar biasa ini. Yang seperti ini. Ya, di zaman yang seperti ini ya, di mana dunia ini sangat menggoda kita ini, bahkan Nabi mengatakan dunia itu apa? Bagaimana? Apa istilah Nabi dunia itu apa? Hulwun wa khadirah, kata Nabi. Dunia itu manis dan hijau. Dunia itu kata Nabi apa? Manis dan hijau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni banyak orang tertipu dengan dunia ini, maghrur. Ya, wa mal hayatud dunya illa mataun ghurur. Yani tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kehidupan yang menipu. Illa ya, apa namanya? Yani kehidupan yang menipu, kehidupan yang banyak menipu manusia, menipu ya bahkan kaum muslimin misalnya tertipu dengan kehidupan dunia. Ya, kehidupan yang menipu kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tidak ada satupun dalil, ya tidak ada satupun dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis yang memuji kehidupan dunia, enggak ada. Ya, ad-dunya mal'unah kata Nabi. Dunia ini mal'un, mal'unah. Ya, terlaknat kecuali siapa? Kecuali pertama, orang yang ya belajar agama. Orang yang belajar agama dan yang mengajarkannya. Yang kedua orang yang mengajarkannya. Pertama orang yang mengajarkan agama, yang kedua orang yang belajar agama, dan yang ketiga orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah, itulah ya berkaitan dengan kehidupan dunia ini sangat tercela pada dasarnya ya. Dan Allah katakan wal akhiratu khairu abqa. Dan kehidupan akhirat jauh lebih ya baik dan kekal kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menggambarkan dunia ini seperti apa sih? Seperti apa dunia ini? Pertama, gambaran dari Nabi seperti bangkai kambing itu yang ada di hadapan para sahabat ya di zaman itu. Kemudian yang kedua seperti sayap nyamuk ya, seperti sayap nyamuk. Itulah gambaran dunia dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dunia disebut dengan dunia apa? Apa definisi dunia itu? Mana dunia? Ini sudah menjadi bahasa Indonesia nih. Orang Arab mengatakan ad-dunia. Dunia kata orang Arab. Ya. Lidana'atihi, karena kehinaannya. Ya, dunia itu disebut dunia lidana'atihi karena kehinaannya. Dunia itu dunia dari asal kata ya yakni ad-dana'ah, yakni hina. Ya hina itu. Ya hina, maka disebut dengan dunia karena kehinaannya. Ya karena kehinaannya itulah dunia. Karena dia hina begitu. Karena dia mengandung kehinaan, dia memiliki kehinaan, maka disebut dengan dunia lidana'atihi. Karena kehinaannya itu, na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada yakni prinsip yang kedua ini, dikatakan kembali berdakwah kepada tauhid dan mengikhlaskan amal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi, dakwah dikatakan dakwah itu adalah dakwah salaf kalau memprioritaskan tauhid. Betul. Semua materi agama ini penting. Tidak ada yang tidak penting. Ya fikihnya, ya, ya sirah nabinya, apalagi tafsirnya, ya kan? Apalagi? Ya, dan sebagainya penting, semuanya penting, tidak ada yang tidak penting. Namun dari sisi dakwah ada istilahnya al-aulawiyat fid dakwah. Skala prioritas dalam dakwah, begitu. Ya, skala prioritas. Jadi ada yang lebih penting berarti kan? Ada yang lebih penting dari yang penting, yaitu tauhid. Yaitu tauhid. Bahkan Syekh Shalih Fauzan dalam memberikan sambutan ya dari kitab Manhajul Anbiya fi Da'wah ila Allah manhaj para nabi dalam berdakwah kepada agama Allah yang ditulis oleh Profesor Dr. Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, begitu ya. Beliau gambarkan tauhid ini ya pada tubuh manusia bagaikan kepala. Bagaikan kepala, jika manusia tidak ada kepalanya, maka bukan manusia lagi. Yaitu apa namanya? Mayit. Mayit. Kalau manusia tidak punya tangan, dia masih hidup kan? Manusia tidak punya kaki, masih hidup. Tapi gak punya tangan, apa masih hidup? Gak punya kepala nih maksudnya. Gak punya kepala, kepala tidak ada. Kepala sudah putus kepalanya, apa masih hidup? Tidak akan bisa, tidak akan hidup kan begitu. Jadi, yakni tauhid. Ya, dalam tubuh manusia itu bagaikan kepala. Ya, bagaikan kepalanya itu. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan prinsip ya. Yang kedua dari dakwah salaf ini. Di sini dijelaskan memang tiga macam tauhid, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, kemudian ya tauhid asma dan sifat kan begitu. Juga disebutkan beberapa kaidah-kaidah tentang asma wa sifat. Ya, ini nanti bisa dibaca sendiri dan kita hanya yakni menekankan tentang dakwah tauhid ini. Tauhid, dakwah tauhid yang diusung oleh seluruh para nabi, dibawa oleh seluruh para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa dasarnya itu? Lihat dalam surat ya An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Artinya, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, ya. Apa dakwah mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah dan menjauhi sembahan-sembahan yang lain. Lihatlah, lihatlah para nabi itu. Mulai dari rasul pertama Nuh alaihissalam mengajak kaumnya kepada tauhid, ibadah ini. Ya, lihat Nabi yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak bapaknya, keluarganya itu bapaknya, ya orang tuanya, masyarakatnya, bahkan Raja Namrud yang ada di zaman itu kepada tauhid. Ya, kepada tauhid. Lihat nabi-nabi yang lain, Nabi Musa ya menghadapi Firaun, menghadapi kaumnya sendiri, bangsa Kipti, bangsa Mesir, mengajak mereka kepada tauhid, kan begitu. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda kepada kaumnya, "Ya kaumi, qulu la ilaha illallah." Wahai kaumku, ucapkanlah oleh kalian kalimat tauhid, la ilaha illallah. Niscaya kalian akan ya, pasti kalian akan beruntung. Pasti kalian akan beruntung, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Apa sikap kaumnya? Mereka berkata, ya, menolak dakwah Nabi, dakwah tauhid Nabi ini. Mereka berkata, "Aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab." Apakah si Muhammad itu ingin menjadikan tuhan-tuhan yang tuhan-tuhan kita yang banyak ini menjadi satu tuhan saja? Inilah hal yang aneh, aneh menurut mereka di zaman itu. Ya, lihat dakwah tauhid dianggap aneh. Di zaman sekarang juga sama ini. Sama. Ya, kalau ada orang mendakwakan masyarakat kepada tauhid, inilah hal yang aneh. Hal yang aneh di zaman sekarang, dianggap aneh di zaman sekarang ini. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di halaman 276. 276 tentang keutamaan dakwah tauhid. Di sini dikatakan oleh muallif hafizahullah taala, para dai harus memulai dakwahnya dengan mengajak kepada tauhid, karena itu adalah dakwah paling utama dan paling mulia. Dakwah tauhid berarti mengajak kepada derajat keimanan yang paling tinggi. Hal ini sebagaimana sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah, fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'ani tariq wal haya'u syu'batun minal iman," kata Nabi. Artinya, iman itu memiliki lebih dari 70 sekian cabang atau lebih dari 60 sekian cabang. Yang paling utama adalah ucapan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Dan cabang keimanan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Dan kata Nabi, ya, malu adalah salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah keterangan dari Nabi yang mulia bahwa mengajak manusia kepada tauhid itu artinya mengajak manusia kepada ya derajat iman yang paling tinggi, cabang iman yang paling tinggi. Cabang iman yang paling tinggi, begitu ya. Ya, kalau para jamaah di antara jamaah misalnya menyingkirkan ada pohon tumbang di yakni mengarah ke jalanan begitu, disingkirkan, ada gangguan-gangguan di jalanan disingkirkan dan seterusnya, ini baru ya cabang keimanan yang paling rendah. Ya, ini adalah cabang keimanan yang paling rendah, ya. Sedangkan jika para jamaah mengajak ya masyarakat kepada tauhid, mengajak mereka untuk belajar tauhid, nah ini baru ya cabang keimanan yang paling tinggi, yang paling afdol, yang paling utama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini ada keterangan dari Imam Nawawi mengenai hadis tadi ya. Kita lihat keterangan Imam Nawawi di halaman 277 paragraf paling atas. Imam Nawawi rahimahullah yang wafat di tahun 676, ini ulama Islam abad ke-7 Hijriyah, berkata tentang hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan bahwasanya cabang-cabang keimanan lainnya tidak akan sah dan tidak diterima kecuali setelah sahnya cabang yang paling utama ini, itu tauhid. Bayangkan ya, para jamaah melakukan apa saja tidak akan diterima oleh Allah, melakukan ibadah apa saja tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ada tauhid, tidak ada keikhlasan, tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah yang perlu difahami di sini ya, belajar kan ada di antara orang ya, belajar fikih sekian lama ya, sekian tahun misalnya, namun tidak pernah dia belajar tauhid, tidak pernah dia mengenal apa itu tauhid, tidak pernah dia mengenal apa itu ikhlas, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, apa itu syirik misalnya, tidak pernah ia mengenal yang seperti itu. Lalu bagaimana mungkin ibadahnya itu, fikihnya itu ya akan diterima, atau fikih ibadahnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau ia tidak mengikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah-ibadahnya itu. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat di halaman 278. Ada keterangan dari Imam Ibnu Qayyim di sini. Ini bawakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, tauhid adalah kunci pembuka dakwah para rasul. Ya, tauhid adalah ya kunci pembuka dakwah para rasul. Ini kuncinya dia. Ya, untuk membuka dakwah para nabi dan para rasul. Jadi, memang mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Bukan dengan yang lain. Ya, bukan dengan yang lain. Contoh. Saya beri contoh ya. Yakni Nabi Musa alaihissalam misalnya. Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa dan Bani Israel diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran tentara Firaun, ya. Maka dapat dipastikan bahwa ya, pemerintahan di negeri Mesir bagaimana ketika itu? Masih ada atau kosong dari pemerintahan? Hah? Masih ada atau kosong dari pemerintahan pada dasarnya? Hah, ketika itu? Ingat ya, ketika Nabi Musa alaihissalam diselamatkan, berarti yang tidak selamat siapa? Iya, tentunya Fir'aun dan seluruh kekuatan militernya. Nah sekarang pertanyaan, kalau Fir'aun dan seluruh kekuatan militernya sudah hancur, ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah, berarti di kerajaan Mesir ketika itu kosong dari pemerintahan atau masih ada? Kosong, kosong dari pemerintahan. Ya, kosong dari pemerintahan, karena rajanya dan seluruh kekuatannya hancur di Laut Merah itu, ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau Nabi Musa alaihissalam memiliki orientasi dakwah dunia, ya, memiliki orientasi dakwahnya dunia, untuk dunia begitu, maka bagaimana? Mestinya dia balik lagi ke Mesir. Dia yakni berhak menjadi raja. Dia berhak menjadi raja. Kenapa? Karena Nabi Musa ini adalah anggota keluarga kerajaan. Ya. Anak angkat dari Raja Mesir, Firaun. Kan begitu. Ya, dan dia punya banyak pengikut dari Bani Israel misalnya. Ya. Nah, dia berhak menjadi raja. Ini kalau orientasi dakwahnya adalah dunia. Ya. Ngapain coba? Ya, ini capek-capek di daratan yang tiada bertuan pada dasarnya. Ya. Ya, yakni hidup ya enggak jelas seperti itu, artinya di tanah yang ya, seperti itulah, tidak bertuan sama sekali. Kan begitu. Mestinya dia balik lagi ke Mesir, memimpin negeri Mesir, kan begitu. Ini kalau orientasi dakwahnya adalah dunia atau politik. Ya, dunia atau politik. Balik lagi tuh mestinya ke Mesir, memimpin negeri Mesir. Begitu kurang lebih. Ya, ini sebagai contoh. Ya. Atau contohnya begini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditawarkan oleh salah seorang tokoh kafir Quraisy, ya, yakni Al-Walid, ya. Al-Walid memberikan berbagai macam penawaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi ditawarkan untuk menjadi raja ya di negeri Mekah, pemimpinlah di negeri Mekah. Nabi pun ditawarkan ya harta di negeri Mekah. Artinya dia adalah orang akan dijadikan sebagai orang yang paling kaya raya. Itu intinya begitu. Atau yang ketiga, Nabi pun ditawarkan pengobatan kalau memang dianggap ya Nabi ketika itu sedang sakit gitu. Nabi ketika kalau dianggap Nabi sedang sakit, maka akan dicarikan tabib ya, ahli pengobatan yang paling ya yang paling baguslah di zaman itu. Sampai Nabi sembuh. Sampai Nabi sembuh. Namun semuanya ditolak. Ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap Nabi ya mendakwahkan dakwah Islam ini sampai akhirnya Nabi diusir dari kampung halamannya, hijrah ke negeri Madinah. Nah, lihatlah bagaimana perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai seperti itu. 13 tahun lamanya berdakwah di negeri Mekah di kampung halamannya dan 10 tahun di negeri Madinah, tetap yang beliau prioritaskan adalah dakwah apa? Tauhid. Ingat ya, beberapa saat atau beberapa hari sebelum Nabi wafat, Nabi bersabda yang sabdanya ini menggambarkan dakwah tauhid beliau. Apa kata Nabi dalam sabdanya? La'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Sebagai tempat ibadah, ya. Nah, inilah berkaitan dengan dakwah tauhidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum wafatnya beliau ingatkan kepada umat ini tentang bahaya syirik, dan syirik adalah lawan dari tauhid. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dapat dipastikan ya, kalau ada orang ya memfokuskan dakwahnya bukan dengan dakwah tauhid, berarti ini bukan dakwah salaf. Ingat itu. Karena dakwah salaf ya sangat memprioritaskan dakwah tauhid. Baik. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat prinsip yang ketiga sekarang. Prinsip yang ketiga dari dakwah salaf adalah bahwa dakwah ahli sunnah salafiyin mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, untuk mengajak ya, yakni mengajak umat ini untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Baik. Di sini diterangkan terlebih dahulu tentang definisi ibadah. Definisi ibadah, apa itu ibadah? Lihat keterangan di sini. Ibadah adalah ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal al-batinah wadh-dhahirah. Ya, ibadah adalah suatu nama yang mencakup segala sesuatu atau apa saja yang dicintai dan diridai Allah berupa perkataan dan perbuatan yang ya tersembunyi maupun yang nampak. Nah ini definisi ibadah. Jadi sangat luas sekali ya kalau begitu dari definisi ya ibadah ini. Ya, sekali lagi ibadah adalah suatu nama yang mencakup apa saja yang dicintai dan diridhai Allah, baik itu dari ucapan maupun perbuatan yang nampak atau yang tidak nampak. Nah ini definisi apa? Ibadah. Ini definisi dari ibadah. Baik. Kemudian ya penjelasan mengenai ibadah itu sendiri, ada ibadah hati, ibadah lisan dan anggota tubuh lainnya begitu, ya. Dan tentunya ibadah ini sebagai ya tujuan penciptaan jin dan manusia. Tujuan utama bahkan, tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia sebagaimana Allah berfirman dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ditambahkan beberapa ayat setelahnya, "Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin," kata Allah. Ya, artinya, "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk ya beribadah kepada-Ku, kepada Allah. Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun juga dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sungguhnya Allah lah, Allah, dialah maha pemberi rizki. Yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh," kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan tujuan utama dari penciptaan jin dan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di sini dijelaskan lagi berkaitan dengan tiga pilar ibadah. Apa itu tiga pilar ibadah? Yang pertama, al-mahabbah, cinta. Yang kedua, khauf, takut. Dan yang ketiga, raja, ya, harapan. Ya, berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah mahabbah. Nah, tentu karena kita ini beribadah, ya, yang menggerakkan kita ini bisa beribadah kepada Allah itu adalah mahabbah kita kepadanya, cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, tanpa adanya mahabbah, tentu tidak akan tergerak hati kita untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah inilah, yakni motor penggeraknya ini adalah mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan hati kita, menggerakkan ya, yakni hati kita untuk beribadah kepada Allah, yaitu adanya mahabbah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya adalah khauf, takut. Ya ini takut kalau-kalau ibadah kita selama ini tidak diterima. Itu harus ada itu. Jadi, ya khauf ini harus ada pada hati kita semua. Takut, takut apa? Takut kalau-kalau ibadah yang kita bangun selama ini tidak diterima. Kemudian yang ketiga adalah roja, harapan, berharap. Ya. Yakni juga kita harus memiliki sikap roja, yakni berharap agar ibadah-ibadah kita selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih ya dalam sedikit, yakni pertama, ya, dua sikap ini harus ada. Yakni khauf dan roja. Dua sikap ini harus ada pada diri kita, yaitu khauf dan roja. Ya. Kemudian yang kedua, sebagian ulama kita ya menjelaskan bahwa khauf dan roja ini harus seimbang. Bagaikan sayap ya, dua sayap burung. Dua sayap burung yang harus seimbang. Kalau salah satu dari sayap burung itu sakit atau patah, tidak akan bisa terbang dia. Tidak akan bisa terbang, maka dia harus seimbang antara khauf dengan roja. Ya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, di antara para ulama lainnya merinci, lebih memerinci, yaitu dalam keadaan sehat, ya, mana yang lebih kita besarkan atau yang lebih dominan apa? Kalau seorang dalam keadaan sehat, yaitu sikap khauf yang harus ada atau yang lebih ditekankan atau yang lebih dibesarkan, ya, khauf. Kenapa? Karena namanya orang sehat bisa berbuat apa saja. Orang sehat itu bisa berbuat apa saja. Nah, kalau dia takut kepada Allah, ada takutnya kepada Allah, nah itulah yang akan ya, yakni mengarahkan hidupnya, tidak melakukan dosa dan maksiat dan lain sebagainya, karena dia masih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sakit bagaimana? Apa yang lebih dibesarkan? Roja, ya, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan ya rincian dari para ahli ilmu atau sebagian ahli ilmu tentang ya al-khaufu war-raja. Baik, para jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya bisa dilihat dari surat Al-Anbiya ayat 90 di mana Allah berfirman, "Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in," kata Allah. Artinya, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Harap dan takut, gitu ya. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami, kata Allah. Ini para sahabat ini. Ini keadaan para sahabat. Di mana mereka memiliki sikap al-khawf wal-raja itu. Dan mereka selalu ya khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah keadaan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Kemudian diterangkan lagi di sini tentang syarat diterimanya ibadah. Tentu ada dua ya. Yang telah kita ketahui setelah bersama, syarat diterimanya amal ibadah, apa syarat yang pertama? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, ittiba', mengikuti contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika hanya ada salah satunya saja, tidak akan diterima. Dua-duanya harus ada. Ya, dua-duanya harus ada. Jika amal kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ayat yang dijelaskan oleh yakni Fudail bin Iyad ya, berkaitan dengan ayat yang mulia ya, dalam surat Tabarak atau Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan guna menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling ahsan, yang paling bagus, yang paling baik, yang paling berkualitas amalnya. Yang paling berkualitas amalnya. Fudail bin Iyad mengatakan, "Ai akhlasu habuha." Yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling cocok dengan contoh Rasul. Yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dikatakan sebagai ahsanu amala. Amalan yang paling ahsan. Amalan yang paling berkualitas, yaitu yang paling ikhlas karena Allah dan yang paling cocok dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya kira sampai tiga dulu dari prinsip-prinsip yang ada ini. Ya, kita jelaskan di pagi hari ini. Sekali lagi, prinsip yang pertama apa itu? Kembali kepada Al-Qur'an, hadis Nabi yang sahih dengan pemahaman para sahabat Salafus Salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian prinsip yang kedua apa? Yaitu berdakwah kepada tauhid, yakni memprioritaskan dakwah tauhid. Ya. Ini prinsip yang kedua. Sedangkan prinsip yang ketiga yaitu mengajak manusia ini, mengajak umat kepada ya beribadah yakni kepada Allah dengan benar. Mengajak ya, mereka untuk beribadah kepada Allah dengan benar, ya, sesuai dengan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sesuai dengan contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di sini sudah banyak pertanyaan. Baik, Ustadz, ada yang mengatakan bahwa dakwah yang paling utama adalah sholat. Karena yang akan dihisap pertama kali di akhirat pada diri seorang hamba adalah sholatnya. Ya, sholatnya. Ada juga yang mengatakan bahwa dakwah yang utama itu adalah kepada akhlak. Kepada akhlak. Karena agama terbaik seorang hamba adalah akhlaknya. Ini tidak menafikan. Pertanyaan ini dengan apa yang kita kaji itu tidak bisa ditabrakkan pertama, tidak bisa dibenturkan, tidak bisa dinafikan. Arti ini bisa digabungkan semuanya. Apa yang kita kaji di pagi hari ini dengan pertanyaan ini bisa kita gabungkan semuanya, yaitu kalau dikatakan di sini bahwa dakwah yang paling utama adalah sholat, lantaran sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisap, ini benar, akan dihisap oleh Allah. Namun ya, jika sholat itu didasari dengan tauhid, ingat, sholat itu didasari dengan tauhid, maka sholatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selain dari ittiba, ya. Kita sudah pastilah bicara tentang ittiba, kan begitu. Ya. Artinya kalau seorang mengerjakan apa saja dari amal-amal sholih, apakah itu sholat, apakah itu sedekah, ya, zakat dan sebagainya, haji dan sebagainya, tanpa tauhid bagaimana? Bagaimana tanpa tauhid? Enggak akan diterima semuanya. Coba ya, seorang misalnya beribadah kepada Allah selama misalnya 70 tahun. 70 tahun dia sholat, 70 tahun dia berinfak, 70 tahun juga dia siam Ramadannya, dia melakukan amal soleh, amal soleh, amal soleh, namun sayang, tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah. Diterimakah? Tidak akan diterima. Ya, Allah berfirman kepada Nabi yang mulia, ya, lain asyrakta, layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, sekiranya engkau yang berbuat syirik, maka gugurlah seluruh amal ibadahmu, gugurlah seluruh pahala amal ibadahmu, dan engkau tergolong dari orang yang rugi, kata Allah. Rugi, kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini kalau ya tidak ikhlas. Kalau tidak ikhlas. Jadi percuma seorang salat, percuma seorang melakukan ibadah ini, ibadah itu kalau tidak ikhlas. Jadi harus yakni dikaitkan dengan tauhid di sini. Salat yang disebut di sini dalam pertanyaan ini haruslah dikaitkan dengan tauhid juga. Demikian pula akhlak. Nah, akhlak. Akhlak ya, yang paling utama, akhlak itu ada dua ya. Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua baru akhlak kepada sama manusia. Nah, sekarang ya, bagaimana akhlak seorang hamba? Hendaknya dia harus mengetahui bagaimana akhlaknya terlebih dahulu kepada Rabbul Alamin. Ya, kalau kita bicara masalah akhlak, ini tidak jauh juga dari tauhid. Ujung-ujungnya kepada tauhid juga. Akhirnya kepada tauhid juga. Kan begitu. Yani akhlak seorang hamba kepada Allah terlebih dahulu, barulah akhlak seorang hamba kepada sesamanya. Ya, kepada Rasulullah terlebih dahulu, kepada orang tuanya terlebih dahulu, ya, baru kepada yang lain, yang lain, yang lainnya. Itu akhlak kepada sama manusia, kan begitu. Ya, jadi kalau kita bicara masalah akhlak, maka yakni mengarah juga kepada tauhid. Bagaimana cara mengerjakan sholat sebelum ada ya perintah sholat 5 waktu di langit ketika Nabi Mi'raj ke langit? Tentu Nabi dan para sahabat sholat 2 kali sehari, pagi dan petang, pagi dan sore 2 kali, yakni dikerjakan 2 rakaat masing-masing, yakni diajarkan sholat tersebut oleh Malaikat Jibril. Nabi sekali lagi diajarkan sholat, bagaimana sholat ya, dari Malaikat Jibril alaihissalam. Karena disebutkan dalam kitab sirah itu, yakni sebelum Nabi diberangkatkan di malam itu oleh Malaikat Jibril ya, bersama Malaikat Jibril ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis lalu ke langit Sidratul Muntaha ya, itu terjadi ba'da isya. Setelah sholat malam maksudnya, setelah sholat pada waktu isya, ya, sholatul atamah yang dikerjakan 2 rakaat, di sholatnya ya di sore hari atau pada waktu-waktu itu, waktu isya paling tidak seperti itu. Jadi hanya 2 kali sholat ketika itu dikerjakan dua kali. Bagaimana cara kita mengetahui kalau dakwah yang disampaikan bermanhaj salaf? Ya, di antaranya tadi bahwa dakwah itu ya di isinya adalah yakni ya menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, menyebutkan hadis-hadis Nabi yang sahih dan pemahaman para sahabat. Pemahaman para sahabat. Nah, itu ciri bahwa dakwah itu adalah dakwah salaf, ya. Kemudian juga yang pasti tidak mengajak manusia kepada kelompok tertentu, kepada golongan tertentu, kepada si da'i, ya, atau kepada ormas tertentu misalnya. Nah, ini juga ciri bahwa dakwah salaf, dakwahnya adalah dakwah salaf begitu ya. Tidak mengajak kepada fanatisme, ya, golongan, fanatisme, kelompok. Nah, itu ciri bahwa itu adalah dakwah salaf, ya. Bagaimana mensikapi anak-anak yang belum mengikuti manhaj salaf? Ya, atau belum mengaji ini? Ya, ini terus diarahkan mereka untuk belajar agama yang benar. Diberikan buku seperti ini misalnya, dikasih buku seperti ini misalnya. Atau mendengarkan ya radio dakwah misalnya. Ya, kalau misalnya kebetulan orang tua mengantarkan anak ke sekolah misalnya sambil ya mendengarkan kajian dakwah misalnya atau radio dakwah misalnya, ini insyaallah efektif seperti ini ya, insyaallah taala. Kemudian juga didoakan agar mereka mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kalau belum terlanjur ya dari kecil disekolahkan di sekolah yang bermanhaj salaf, tentunya dari kecil itu disekolahkan di sekolah yang bermanhaj salaf, dengan sendirinya dia akan mengetahui ya yakni jalan yang benar, manhaj yang benar, akidah yang benar, ibadah yang benar dan seterusnya. Nah, begitulah kurang lebih. Kita sudah berusaha ya, dan berdoa, tetapi ada orang mengatakan bahwa takdir tidak dapat dirubah. Jadi bagaimana caranya ya doa kita agar sesuai dengan keinginan kita dan takdir? Begini, berkaitan dengan takdir, betul. Takdir adalah sirullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui apa yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz tentang takdir kita semua, kan begitu? Ya, tidak pula diketahui oleh para malaikat, para nabi, tidak ada yang mengetahui apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun tentunya yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, yakni berusaha yang terbaik, ikhtiar yang terbaik, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, dan Rasul bertanya dulu ya kepada sahabatnya ini, bagaimana pandanganmu tentang ya, ketika Nabi ditanya, bahkan ketika Nabi ditanya oleh sahabat, wahai Rasul, seandainya semuanya ini sudah ditakdirkan, fa fima al amal, lalu apa gunanya kita beramal, apa gunanya kita berikhtiar? Apa jawaban Nabi yang dapat menenangkan hati kita ini? Jawaban Nabi SAW, ya, i'malu fakullun muyassar lima khuliqalah, kata Nabi. Berusahalah saja yang terbaik. Ikhtiar saja yang terbaik, karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kewajiban kita hanyalah berusaha yang terbaik. Berusaha yang terbaik, lalu berdoa kepada Allah untuk hasil yang terbaik. Nah, baru setelah itu tawakal. Baru setelah itu apa namanya? Tawakal gitu. Jangan belum berusaha, belum ikhtiar langsung tawakal. Ini tawakal yang tidak benar ini. Ya, ini tawakal yang tidak benar. Ya. Jadi tawakal itu ya ada kalau sudah berusaha yang terbaik. Kalau sudah berikhtiar yang terbaik, ya, kemudian berdoa, lalu terakhir ya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, kemudian juga di antara hal-hal yang dapat merubah takdir di antaranya doa. Ya. Nabi bersabda, "La yuraddu al-qadar illa du'a," kata Nabi. Tidaklah takdir dapat dirubah kecuali dengan doa. Itu di antaranya, itu bagian dari usaha itu. Kemudian kita ingat ayat Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia? "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Bayangkan, sampai mereka sendiri yang merubahnya. Ini dalam segala hal. Ini dalam segala hal ini, dalam kehidupan ini. Ya. Enggak, ya ini tanpa pandang bulu di sini. Artinya begini, misalnya ada di antara orang-orang kafirin, orang-orang ya kafir non-Islam itu yang ya ingin merubah nasib ya keadaan mereka misalnya dari sisi kesehatan misalnya, maka akan Allah beri jika memang usahanya itu tepat. Jika usahanya itu benar, ya maka akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Ini bagian dari usaha. Ini bagian dari usaha, ya, bagian dari usaha. Makanya kita lihat ya kok orang di Jepang itu misalnya kok usianya umurnya panjang-panjang. Ya, usia panjang-panjang, Pak. Ya. Kalau baru 60 tahun tuh belum tua, masih muda. Ya, 60 tahun masih muda menurut mereka. Ya, kalau tua itu umur berapa itu? 80. 80 baru masuk usia tua itu menurut mereka. Baru masuk usia-usia tua itu. 80, 90 itu banyak sekali di situ, di sana itu. Umur-umur segitu itu. Ya. Nah, itu kan usaha mereka. Itu usaha mereka untuk menjaga kesehatan mereka kan begitu. Ya. Nah, kita pun bisa melakukan yang demikian. Sama, ya, jika kita melakukan hal-hal yang diperankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan ya bisa yang demikian kan begitu ya. Allah taala alam. Atau misalnya juga di antara usaha yakni silaturahim. Silaturahmi ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa berkeinginan umurnya dipanjangkan dan rezekinya ditambah oleh Allah, hendaknya dia bersilaturahmi. Ya. Nah, ini dijelaskan oleh para ulama ya berkaitan dengan umur dan rezeki ini. Ah, memang ada dua pandangan dari para ulama. Pandangan yang pertama mengatakan tetap umur dan rezeki tidak akan bertambah. Yang akan ditambah oleh Allah dari umur dan rizki itu adalah keberkahannya. Keberkahan rizki ditambah, keberkahan umur ditambah. Dan kita bisa lihat ya, kita bisa lihat ucapan ini benar, ini ada benarnya. Lihat contohnya di antara para ulama kita umurnya pendek-pendek. Umur 40 tahun sudah meninggal. Umur 40 tahunan sudah meninggal seperti Imam Syafi'i, Imam Nawawi. Itu masih usia umur 40 tahunan sudah meninggal. Namun kalau kita lihat dari sisi karya ilmiahnya, banyak sekali. Karya ilmiahnya itu banyak sekali. Banyak sekali karya ilmiah Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Lah ini kalau kita yang ingin menandingi karya ilmiah mereka, kira-kira kita butuh berapa tahun? Nah, butuh berapa tahun untuk kita itu untuk bisa menandingi karya ilmiah mereka itu. Nah, itulah umur yang diberkahi. Itulah umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan harta yang diberkahi. Mungkin harta seorang ya sedang-sedang saja. Ya, tidak banyak, tidak pula sedikit. Namun karena harta itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa bermanfaat bagi dirinya, bermanfaat bagi keluarganya, bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin bahkan. Itulah harta yang barokah. Itulah harta yang barokah. Nah, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, atau sebagian para ulama, ini ulama yang kedua mengatakan bahwa umur betul-betul bisa ditambah, demikian pula rezeki betul-betul bisa ditambah, yaitu dengan sebab kita mengerjakan atau melakukan silaturahim tadi. Wallahu ta'ala alam. Jadi, dua pandangan ini benar, kita katakan. Dua pandangan ini benar. Wallahu ta'ala alam. jika ada di antara manusia masuk pada salah satu dari 72 golongan yang Nabi sebutkan tadi, dan di akhir kehidupannya dia bertaubat, ya, maka apakah dia juga akan dimampirkan kelak di neraka? Tentu tidak, karena taubat itu adalah ma yajubu qablah, yajubu ma qablah begitu. Yaitu menghapuskan dosa-dosa yang lalu. Itu kalau bertaubat. Kalau bertaubat. Contoh ya, sahabat yang mulia Khalid bin Al-Walid. Khalid bin Al-Walid dan juga sahabat yang lain yang pertanyaannya mirip kepada Nabi, ya. Seperti juga Abu Musa Al-Asy'ari juga sama pertanyaannya kepada Nabi, "Wahai Rasul, apakah dosa-dosaku yang dahulu itu dapat diampuni oleh Allah?" Apa jawaban Nabi? "Ama 'alimta annal Islam yajubu ma qablah." Tidakkah engkau mengetahui masuk Islamnya seorang itu atau seorang masuk Islam itu dapat menghapus dosa-dosanya yang telah lalu? Nah, ini dia. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari ketika akan masuk Islam minta syarat dulu kepada Nabi, "Wahai Rasul, saya beri syarat dulu. Saya punya syarat nih masuk Islam." Apa syaratnya? Syaratnya adalah agar dosa-dosaku diampuni. Agar dosa-dosaku diampuni. Rasul menjelaskan bahwa jika engkau masuk Islam, maka dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang bertaubat dari kesalahannya dahulu, dari bidah-bidahnya dahulu, bertaubat dari syirik-syiriknya dahulu, ya, dari maksiatnya dahulu, maka semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah Maha Pengampun. Allah Ghafur. Allah itu Maha Pengampun. Ya, yaghfirudz dzunuba jami'a, akan menghapus, mengampuni seluruh dosa-dosa, ya. Jadi kita memiliki Rabb yang Maha Pengampun, ya. Rabb yang Maha Pengampun. Nah, ini yang harus kita pahami di sini sehingga kita terus senantiasa bertaubat dan bertaubat atau memperbaharui taubat kita setiap hari, memperbaharui taubat setiap hari. Makanya di antara doa yang kita baca dari azkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan sore adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Apa bunyinya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Nah, ini dia. Ini dibaca setiap hari. Pagi dan sore dibaca Sayyidul Istighfar, sebagaimana Rasul dan para sahabat membaca Sayyidul Istighfar. Baik. Bagaimana caranya agar ibadah itu betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Pertama, kita harus menyadari bahwa diri kita hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita beribadah kita hanya mengikhlaskan ibadah itu kepadanya saja, kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Karena kita adalah hambanya siapa? Hambanya Allah, bukan hamba si fulan. Bukan hamba si fulan, bukan hamba si Alan. Kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hanya berharap kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengikhlaskan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiat yang kedua, kita pun harus menyadari bahwa siksa Allah amatlah pedih bagi mereka yang berbuat syirik. Ya, bagi mereka yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingat dengan yang seperti ini, kita akan dapat mengikhlaskan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kiatnya begitu. Ya, seorang bertanya tentang pergaulan di sekolahnya, bagaimana bergaul dengan teman begitu ya. Tentunya ya dipilih dan diseleksi teman-teman itu, yakni teman yang baik agamanya, memiliki akhlak yang baik pada dasarnya begitu. Nah, itulah yang menjadi sahabat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, yakni al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seorang itu akan tergantung, yang terwarnai dengan agama temannya. Hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Atau dalam hadis yang lain Nabi bersabda, la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. Janganlah ya, janganlah berteman kecuali dengan orang yang jelas-jelas keimanannya, dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, nah, begitu. Ya, jadi jangan sampai kita ini salah dalam bergaul, ya, salah dalam bergaul. Ya. Nah, berdasarkan hadis yang mulia ini, pertama jelas kita harus selektif dalam mencari teman atau bahkan menjadikan seorang sebagai sahabat. Tidak semuanya dijadikan sebagai sahabat. Tidak seluruhnya dijadikan sebagai sahabat, ya. Jadi harus selektif. Saya berkali-kali ini memberikan yakni gambaran dari sikap selektif itu adalah dengan seekor lebah. Ya, bahwa seekor lebah saja yang tubuhnya sangat kecil, lebih kecil dari kita kan begitu, sangat selektif sekali hidupnya. Lihat. Pertama dia tidak berkelompok ya kecuali dengan sama lebah kan. Enggak ada lebah berkelompok dengan capung. Ada lebah berkelompok dengan laler gitu. Enggak ada. Dia akan berteman berkelompok dengan sama lebah gitu ya. Ini pertama. Yang kedua, tidak semua bunga-bunga dia hinggapi kan. Hanya bunga-bunga yang bermanfaat untuk dirinya. Ada lebah hinggap di bunga apa itu? Hah? Bunga bangkai misalnya. Enggak ada bunga bangkai dihinggapi oleh lebah. Ya, atau bunga-bunga yang tidak bermanfaat, tidak akan mungkin lebah hinggap padanya. Hanya bunga-bunga yang bermanfaat untuk dirinya yang dia hinggapi dan akan ya lahir ya di kebaikan darinya ya, seperti madu itu. Nah, itu lebah ya. Jadi selektif ya kehidupan lebah itu. Nah, itulah yang harus kita yakni tiru ya, sebagai karena Allah Subhanahu wa taala telah mencantumkan ya yakni lebah sebagai nama surat dari Al-Qur'an Al-Karim, suratu An-Nahl, surat lebah. Ya, surat ya lebah An-Nahl gitu ya. Jadi harus selektif dalam masalah ini. Bagaimana mensikapi suami yang melarang istri untuk mengikuti kajian-kajian sunnah? Ya, bisa, yakni dengan, yakni di rumah dengan radio, dengan TV dakwah, dengan radio dakwah, atau baca-baca buku, ya, di rumah misalnya, kalaupun belum diizinkan untuk keluar rumah, ya, dengan cara seperti itu, bisa saja, ya, tidak ada masalah seperti ini. Ya, atau dengan kajian jarak jauh. Kajian Islam jarak jauh juga ada di zaman sekarang, mudah untuk ya mencarinya. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan berkaitan dengan orang tua yang masih awam atau bahkan mengikuti pengajian yang tidak jelas. Ini pun didakwahi dengan cara yang terbaik. Apalagi dia adalah orang tua ya. Kita ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada dua nabi yang mulia ini? Idhhaba ila fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkar aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena ia telah melampaui batas. Berucaplah kepadanya dengan ucapan yang lemah lembut. Lihat, ini Fir'aun, orang kafir. Ya, sudah kelewatan perbuatannya dan seterusnya, bahkan ia mengaku diri sebagai Tuhan. Mengaku diri sebagai Tuhan, kan begitu. Ya, kalau orang tua kita kan belum ada apa-apanya ya, kalau dibandingkan Fir'aun. Maksudnya adalah, yakni orang tua kita adalah alhamdulillah muslim, beragama Islam, hanya saja masih terbawa dengan kebiasaannya, ya kan? Yakni sudah sekian puluh tahun ya berbuat bid'ah dan sebagainya. Itu hal yang wajar, ya. Maka harus disikapi dengan sikap yang baik, ya, bersikap lemah lembut terhadapnya, ya, dan tentunya didoakan. Didoakan agar orang tua mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada acara 4 bulanan, 7 bulanan yang syar'i? Oh, tidak ada ini ya. Tidak ada seperti ini dari agama, dari contoh Rasul, dari ya perbuatan para sahabat, tidak ada seperti ini. Ini adalah kebiasaan adat istiadat dan budaya yang berasal dari agama sebelum agama Islam, itu agama Hindu. Ya, hal seperti ini bukan dari Islam, bukan dari Rasulullah, bukan dari para sahabat, dan tidak ada contoh sama sekali dalam masalah ini. Ya, dan ingat pada dasarnya ya semua ya ya seperti Al-Qur'an Al-Karim misalnya ya atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mestinya diamalkan bukan dijadikan sebagai amalan ya contoh yang sangat konkret sekali misalnya berkaitan dengan Al-Fatihah surat Al-Fatihah itu mestinya diamalkan bukan menjadi amalan. Ya, bukan menjadi amalan. Contoh begini, kalau dikatakan sebagai amalan, ya, yakni, ya, membacakan Al-Fatihah untuk yang sakit, bahkan untuk yang sudah meninggal, ala hadhin niyah, wa niyatin salihah, Al-Fatihah. Ini tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Betul tidak? Lihat, di zaman Nabi ya, ada berapa istrinya yang sudah meninggal terlebih dahulu ketika Nabi masih hidup? Ada dua, Khadijah dan Zainab binti Khuzaimah, Ummul Masakin. Hanya dua bulan ya bersama Nabi, lalu beliau meninggal, kan begitu. Tidak ada satupun dari mereka yang Nabi bacakan Al-Fatihah untuknya. Untuk Khadijah Al-Fatihah. Untuk Ummul Masakin Al-Fatihah. Tidak ada. Atau misalnya lagi, berapa putri Nabi yang meninggal ketika ia masih hidup? Ketika Nabi masih hidup siapa? Di antaranya Ruqayyah, ya, Ummu Kulthum, itu meninggal. Ketika Nabi masih hidup, enggak ada untuk Ummu Kulthum Al-Fatihah, untuk Ruqayyah Al-Fatihah kata Nabi, enggak ada seperti ini. Atau ketika Nabi masih hidup, sekian banyak sahabat-sahabat yang meninggal sudah. Meninggal ya di medan tempur atau selain di medan tempur, enggak ada Nabi bacakan untuk Utsman Al-Maz'un Al-Fatihah. Enggak ada seperti ini. Ya, tidak ada seperti ini namanya menjadikan Al-Fatihah sebagai amalan. Ini tidak benar. Yang benar itu menjadikan Al-Fatihah ya diamalkan. Al-Fatihah itu diamalkan, bukan menjadi amalan. Bisa dibedakan ya? Ya, yang tidak benar itu kalau menjadikannya sebagai amalan. Ini tidak benar. Tidak ada contoh dari Nabi. Tidak ada contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang benar itu adalah Al-Fatihah itu diamalkan. Bahkan keterangan dari para sahabat bahwa kami mempelajari Al-Qur'an itu kepada Nabi 10 ayat 10 ayat. 10 ayat dulu mereka pelajari, dihafalkan, dipelajari sampai diamalkan. Arti ilmu dan amal ini sejalan oleh para sahabat baru pindah kepada 10 ayat berikutnya. Ya. Lalu pindah lagi kepada 10 ayat berikutnya. Ini kalau sudah mereka ya yakni ambil ilmunya dan mereka amalkan. Mereka amalkan. Jadi itulah berkaitan dengan agama ini diamalkan. Bukan menjadi amalan. Ya, bukan menjadi amalan. Ya, ada lagi misalnya ya yakni yang menjadi amalan bahkan dibisniskan. Ya, menjadi amalan sekaligus dibisniskan. Ya, yakni misalnya ada keluarga yang ya ini tertimpa musibah kematian anggota keluarga wafat datang kepada keluarga itu, Pak, ya mau ngaji berapa hari? Ya, mau ngaji berapa hari? Tawar dulu. Ya. Kalau sehari sekian tarifnya. Kalau 3 hari beda lagi tarifnya. Kalau sampai 40 hari, wah ini sekian tarifnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini tidak benar seperti ini. Ya, tidak benar yang seperti ini. Ya, jadi tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, hal-hal seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Saya kira sampai di sini dulu perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu Muhammad. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.